Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, masih tentang hasungan untuk berteman dengan orang-orang baik serta larangan berteman dengan orang-orang jelek. Qala Abu Hatim rahimahullah, beliau sebutkan, al-aqil la yudannisu irdahu wa la yu'awidu nafsahu asbab asyarr biluzumi suhbatil asyarar. Orang yang berakal, uqala, tidak akan menodai kehormatannya sendiri, tidak akan pula membiasakan pada dirinya sendiri untuk mendekat atau melakukan sebab-sebab kejelekan yang karenanya dia akan jadi jelek, yaitu dengan berteman, bergaul dengan orang jelek. Dengan dekat bergaul dengan orang jelek berarti dia telah membiasakan kejelekan pada dirinya, untuk terbiasa kejelekan itu pada dirinya, karena akan tertular mau tidak mau, terwarnai dirinya. Dengan itu, berteman dengan orang jelek pula, dia telah menodai kehormatannya sendiri, memberi amunisi kepada orang untuk merusak kehormatannya. Wala yughdhi an siyanati irdihi wa riyadhati nafsihi bisuhbatil akhyar. Orang berakal pula tidak akan membiarkan dirinya untuk selalu menjaga kehormatannya. Artinya orang berakal akan selalu berusaha, selalu bersungguh-sungguh berbuat untuk penjagaan kehormatannya. Bagaimana kehormatan dia tetap terjaga, dia dihormati orang. Sebagaimana dia pula akan berusaha melatih dirinya untuk berteman dengan orang-orang baik. Disebutkan melatih dirinya karena berteman dengan orang baik bukan tanpa kendala atau apa ya, ada saja hal-hal mungkin pahit yang akan dia alami. Mungkin berat terasa bagi dia saat itu, sehingga perlu dia latih dirinya untuk bersabar, tetap pergaulannya, pertemanan dia dengan orang-orang baik itu disabar-sabarkan. Dan itu perlu latihan, perlu dipaksa diri untuk itu. Seperti yang lalu, walaupun dia merasa berat mengangkuti batu, memikul batu, tapi selama bersama orang-orang abror, orang soleh, orang baik, itu lebih baik daripada makan kue, roti yang enak, tapi bersama orang-orang fajir, seperti kata Malik ibn Dinar telah lalu. Ala annannas indal khibrah yatabayyanu minhum asya' ziddadzahiri minha. Dan orang, kata Ibnu Hibban, Indal khibrah. Kalau sudah diuji, akan tampak hakikatnya seperti apa. Kadang itu berbeda dengan zahirnya, dari yang tampak sekilas. Tampak bagimu dia baik, tapi ketika kamu uji, akan ketahuan aslinya seperti apa. Yang disebut oleh beliau khibrah adalah ikhtibar, yakni saat orang itu diuji akan kelihatan kualitas aslinya seperti apa. Ialah hanya emas, kamu tahu. Orang awam atau yang keumuman orang mungkin sekilas ngelihat kuning, oh emas ini, murni ini, 24 karat ini. Karena belum diuji. Coba dibawa ke toko emas misalnya, atau ahli emas, mereka akan uji, dikasih apa itu cairan apa namanya, walhasil nanti digesek di batu itu, dan akan ketahuan, oh ini palsu mas, oh ini campuran, ya Allah emasnya cuma sekian persen misalnya. Ketahuan kalau sudah diuji kenyataannya seperti apa. Manusia pun seperti itu. Indal khibrah, ketika diuji akan tampak aslinya seperti apa. Diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Uyunul Akhbar, seseorang pernah menyampaikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, dan Umar antum tahu siapa beliau, mulham. Ini ucapan-ucapan beliau penuh dengan ilham, hikmah. Nah, al-muhim orang ini bilang kepada Umar, inna fulanan rajulun sidq atau rajulun sidq. Fulan itu orang baik, orang jujur, masya Allah, dipuji-puji sama dia. Qala, maka ditanya oleh Umar, safar tama'ah, kamu pernah safar sama dia? Perpergian kemana gitu? Qala la, kata dia, enggak pernah. Qala, tanya Umar kembali, fakanat bainaka wa bainahu khusumah, pernah antara kamu sama dia ada khusumah, ada permusuhan. Ya ini manusia, subhanallah, ada pertikaian apa begitu, perselisihan, masalah apa saja ini itu. Qala la, kata dia, enggak pernah ada masalah atau pertikaian antara dia dengan orang itu. Qala fahal i'tamantahu ala syai, kata Umar kembali, tanya ketiga kalinya, kamu pernah mengamanatkan sesuatu pada dia? Ini amanat, kamu percayakan atau kamu titipkan padanya uang atau yang lainnya. Qala la, kata dia, enggak pernah juga. Qala, maka kata Umar, fa antal ladzi la ilma laka bihi, berarti kamu enggak kenal orang itu, jangan kamu puji, kamu enggak tahu dia. Araka ra'aitahu yarfa' ra'sahu wa yahfadhuhu fil masjid, kamu anggap dia orang baik hanya karena kamu lihat zahirnya di masjid. Dia ruku, dia sujud, tunduk kepala, angkat kepala, kemudian kamu vonis orang baik ini, khoyir rijal. Sementara kamu pada hakikatnya belum kenal, enggak tahu siapa orang itu. Di lafaz lain, eh, atau mirip dengan itu di riwayat Tirmidzi, Hakim, di Adabus Saf, Adabun Nafs. Asyahid, apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu an, salah satu barometer khibroh tadi, ujian tadi, diuji. Satu, kata beliau, safar tamah, kamu pernah safar sama dia. Kenapa disebut demikian? Karena dalam safar akan tampak watak asli dan tabiat seseorang. Seperti apa dia? Ada yang angkuh, ada yang mau menangnya sendiri, gak mau tahu temennya, gak. Yang penting dirinya nyaman, yang penting dirinya enak, gak peduli dengan yang lain. Akan kelihatan saat safar. Makanya Umar pertama tanya, kamu pernah safar sama dia? Karena dengan itu kamu akan tahu siapa temanmu ini. Ternyata dia gak pernah, makanya kata Umar, kamu gak kenal dia. Karena kalau mukim hanya sekedar saat hadhor, ya ketemu paling di masjid, sholat, kamu lihat dia ruku, sujud, kamu anggap dia orang baik, gak cukup. Belum tentu hakikat dia seperti itu. Safar, makanya dikatakan safar itu dalam bahasa Arab disebut safar karena dari kata isfar. Isfar itu artinya terang, menerangi sesuatu semula gelap, tertutup, jadi terbuka terang. Nah, safar disebut itu karena dengan safar terbuka atau terkuak hakikat seseorang. Semula tertutup, kamu gak tahu, kamu gak kenal seperti apa dia. Begitu safar sama dia, kamu tahu seperti ini fulan. Ternyata begini. Yang kedua, kata Umar, bainak wa bainahu khusumah, ada pertikaian, perselisihan antara kamu dengan dia. Karena ini juga khibroh, ujian. Ketika orang ada perselisihan, di situ akan tampak orang baik, ya dia akan menjaga keadilan, kejujuran, gak akan mengada-ngada karena musuh dengan seseorang, dia gak akan memutarbalikkan fakta karena benci dengan musuhnya, dia gak akan tajam permusuhannya menggunakan kalimat-kalimat yang menggores dan kalimat tajam, bahkan tidak jarang mengumpat. Alhamdulillah, karena bermusuhan, bagi dia permusuhan dan perselisihan itu membolehkan dia lakukan segala sesuatu. Di situ akan tampak bagimu hakikat seseorang. Seperti ini kadarnya fulan. Kalau sudah bertikai sama kamu, ketahuan. Orang yang baik, walaupun dia bermusuhan sama kamu, dia tetap jaga adab, dia tetap jaga kejujuran, dia tetap jaga ini. Kalaupun dia tahu aib-aib kamu, tetap aman, gak akan dia buka. Tapi yang lain, begitu ada permusuhan dengan kamu, dibongkar semua aib-aib kamu yang dia ketahui. Fulan pernah begini, fulan begitu, fulan begini, alan begitu. Kamu tahu hakikatnya. Kalau kamu gak bermusuhan, ya kamu gak tahu. Bukan berarti carilah permusuhan, bukan itu. Tapi yang Umar maksud, ya ini subhanallah, manusia ada saja pertikaian, perselisihan. Kalaupun itu seandainya terjadi, kamu akan tahu siapa temanmu itu, hakikatnya seperti apa. Yang ketiga, yang Umar tanyakan, taman tahu, kamu pernah berikan amanat padanya ala syaih, ini suatu apa? Entah itu titipan, amanat, termasuk muamalah dinar, dirham, nah ini mungkin jual beli atau kongsi, bersyarikah dengannya, atau sewa menyewa, utang piutang, dan semisalnya seputar itu, amanat. Karena dengan itu juga kamu akan tahu hakikat seseorang. Fulan, masya Allah, jaga amanat. Atas 1 rupiah dia kembalikan, ini hakmu, dikembalikan padamu. Fulan betul-betul tidak mau mengambil hak orang lain, dia jaga, dia tunaikan dengan baik, tepat waktunya dia kembalikan. Kalau itu sewa menyewa misalnya, ya jatuh temponya tanggal sekian, ya dia segera selesaikan. Atau ya semacam itulah, utang piutang. Karena orang yang tidak baik akan membuat kamu kesal dan jengkel padanya, kamu termadorotkan karenanya. Diulur-ulur, sudah waktunya jatuh tempo, nanti bulan depan, minggu depan, ini terus mundur-mundur. Sementara dia punya kemampuan. Ada lagi tipe yang diam, diam, khobar khair, seakan tidak ada apa-apa. Kalau dia orang baik, punya etikat baik, paling tidak dia bicara, afwan, maaf, ana tahu ini sudah temponya, ana harus bayar, ana harus kembalikan, cuman qadarullah kondisi ana seperti ini masih sulit, kasih ana waktu, mudah-mudahan sebulan ke depan bisa selesai misalnya. Sehingga orang tenang, oh ya khair, enggak apa-apa. Tapi dia kasih klarifikasi, kenapa kamu enggak bisa bayar sekarang? Kenapa kamu enggak kembalikan? Ada penjelasan. Bukan kemudian khobar khair, diem 1000 bahasa. Oh, kayak enggak orang bersalah lagi. Senyum, ketemu kamu, bisa hahihi. Wala dia kasih klarifikasi, wala apa? Seakan enggak ada masalah pernah terjadi. Orang kan bertanya-tanya, ini khair fulan ini, waras orang ini. Semestinya kan dia malu punya beban amanat orang di tangannya, dalam tanggungan dia. Walhasil kamu akan tahu hakikat orang di situ. Kalau sudah muamalah dinar dan dirham, kamu kasih barang, kamu jual beli, kamu titip sama dia, segala macam bentuk muamalah sudah, kamu akan tahu hakikatnya. Ruwet orang ini, atau amanat betul-betul dia jaga. Ada tipe manusia yang dia yang punya beban, tapi bisa di atas kamu posisinya. Aneh kan? Semestinya layaknya kamu yang punya piutang. Kalau misalnya seandainya kamu galak, ya dalam tanda kutip masih wajar, kamu yang punya piutang. Ayo kembalikan, kamu sudah molor nih 1 minggu ini, sudah hampir 1 bulan ini kamu belum bayar-bayar. Gimana kamu ini, enggak konsekuen, enggak jujur kamu. Seandainya kamu berkata semacam itu kan masih wajar, itu hak kamu. Tapi kamu dapati di manusia, di tengah manusia ini ada yang sebaliknya, yang lebih galak dia. Orang yang punya hak malah ketakutan dan mengkeret. Kamu ini enggak tahu malu, enggak punya perasaan, kasih waktu. Molor seminggu aja, wanu-wanu, kamu yang dibentak-bentak. Lah kan aneh. Galakan dia daripada kamu yang punya hak. Ada orang seperti itu. Dan betapa banyaknya. Walhasil, ketika kamu muamalah dengan orang, kalau sudah urusan dinar, dirham, uang, atau yang seputar itu, utang piutang, syarikah, barang, ini itu, kamu akan tahu kenyataannya. Yang kamu lihat sehari-hari, Masya Allah, rukuk sujud di masjid, kalau sudah urusan ini, kata, makanya Umar tanya, kamu pernah muamalah amanat sama dia? Kamu akan tahu. Artinya, Umar ajarkan kepada orang ini, kamu jangan tergesa-gesa menilai orang, dia itu baik, dia itu khair, sementara kamu gak pernah menguji dia dalam safar, dalam permusuhan, dalam apa, amanat atau muamalah. Naam. Qala wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bassami wa qalla mahlawla kalamu mri'in walana illa kana murrul fi'ali. Terkadang ucapan seseorang itu begitu manis. Ya halawah, manis sekali, lembut sekali, tapi perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya, jelek sekali, buruk perbuatannya. Wa rubbama laula kalamul fata wa kana mahmudan ala kulli hali. Atau sebaliknya, ada juga yang ucapannya sangat manis dan perbuatannya pun terpuji. Tetap dia jaga. Wa rubbama lam yakudha mandhorin fakana khilwal fi'li minal maqali. Terkadang kamu dapati orang punya pandangan yang bagus dalam perbuatannya, ini amalan dia baik, walaupun kalau kamu lihat sekilas mungkin penampilan dia atau ininya kurang baik atau kurang menyenangkan orang, tapi saat tadi yang Umar katakan saat diuji kelihatan kebaikannya, tampak hakikatnya. Fakullu hadza anta ra'in idza tusahibun nas wa tablur rijal. Semua itu akan kamu tahu saat kamu uji orang, saat kamu berteman dengan mereka. Kamu akan tahu masing-masing seperti apa kualitasnya. Kalau enggak seperti itu, enggak akan kamu ketahui. Sehingga kamu bisa memilih siapa orang yang pantas untuk kamu temani, kamu jadikan orang dekatmu, siapa pula yang tidak pantas kamu jadikan itu. Qala haddatsana Bakar ibn Ahmad ibn Sa'id At-Tahi, qala haddatsana Nasr ibn Ali, qala anba'ana Nuh ibn Qais, qala haddatsana Haushab anil Hasan fi qawlihi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Hasan terkait ayat Al-Furqan ketika Allah memuji sifat-sifat hambanya, ibadur rahman, hamba-hamba rahman, mereka yang berjalan di muka bumi, haunan. Qala, kata Hasan, hulama ulama, mereka itu orang-orang berilmu, haunan. Mereka itu orang-orang yang penuh hilm, santun, berakhlak, beradab, mulia, orang baik. Itu makna ayat. Suburun thubutun. Mereka itu orang-orang yang sangat penyabar dan sangat istiqomah, kokoh dalam agamanya, dalam akidah dan manhajnya. Yamshuna 'alal ardi hauna. Idza zulimu lam yadzlimu. Jika mereka dizalimi, mereka tidak mendzalimi, tidak membalas kezaliman itu dengan kezaliman serupa. Wa in bughiya 'alaihim lam yabghu. Jika mereka dilampaui batas haknya, mereka tidak mau melampaui batas hak orang lain. Qad barahumul khauf ka'annahumul qidah. Rasa takut itu meruncingkan mereka seperti anak panah. Baro itu meruncingkan, kayak kamu meruncingkan pensil zaman dulu kan pakai pisau atau silet, cutter, sehingga runcing. Artinya karena rasa takut mereka, tubuh mereka itu runcing dalam artian kurus. Orang-orang yang kurus habis tubuhnya karena rasa takutnya kepada Allah, takut dosanya, ingat akhiratnya. Sampai diibaratkan oleh Hasan seperti anak panah. Anak panah kan langsing sekali, kurus sekali. Ala kulli hal, yang dimaksud mereka sangat takutnya orang-orang yang sifat orang yang layak, pantas untuk kamu temani, kamu jadikan orang dekatmu. Hilm, santun, beradab, berilmu, ulama, penyabar, istiqomah, tidak mudah membalas kejelekan dengan kejelekan serupa, didzalimi, tidak membalas dengan kedzaliman lain. Jika ada yang melampaui batas hak mereka, tidak melampaui hak batas orang lain. Wa kadza. Qala anba'ana Hamid ibn Muhammad ibn Shu'aib al-Balkhi qala haddathana Suraij ibn Yunus qala haddathana Shuja' ibn Abi Nasr Abu Nu'aim al-Qari an Abi Amr ibn al-Ala qala ra'ani Sa'id ibn Jubair wa ana jalis ma'asyabab faqala ma yujlisuka ma'asyabab alaika bisyuyukh. Kata Abu Amr ibn al-Ala, suatu ketika Imam Sa'id bin Jubair, lalu Imam Tabi'in besar dan murid Ibn Abbas, suatu hati Sa'id melihat aku duduk bersama syabab. Ini anak-anak muda, anak-anak. Kala maka kata Sa'id, kenapa kamu duduk sama anak-anak muda begini? Duduklah bersama syuyukh, orang-orang tua, orang-orang yang berilmu, santun, beradab tadi. Ini tarbiyah dari Sa'id kepada Abu Amr ibn al-Ala untuk memilih teman duduknya, teman bergaulnya. Bukan berarti celaan kepada anak yang muda. Syabab kalau dia orang soleh, taat, ya istiqomah, pantas ditemani. Tapi secara umum, kamu bisa tahu kan, beda majelisnya anak-anak muda syabab seperti ini dengan majelisnya syuyukh. Syuyukh lebih, secara umum, lebih majelisnya lebih terhormat, yang dibicarakan perkara-perkara mulia, akhirat, ibadah, ini. Nah, anak muda mungkin bicaranya barat, timur, sana, kemari, ketawa, ketawi, ini, itu. Secara umum Ala kulli itu yang dimaukan Said. Kalau kamu ingin jadi orang yang terhormat, jadi orang yang berwibawa, maka duduklah dengan orang-orang yang berwibawa. Pilih teman gaulmu, teman dudukmu. Itu yang dimaksud. Qala wa amba'ana al-Hasan ibn Sufyan, qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddathana Abu Usamah an Sufyan an Abil Muhajjal an Ibni Imran Ibni Hittan an Abihi qala qala Abu Darda, kata Abu Darda, la sahibun salih khairun minal wahdah, teman yang salih itu lebih baik daripada kamu sendiri. Daripada kamu hidup sendiri, lebih baik kamu ada teman, tapi teman yang saleh, yang sudah teruji. Wal wahda khairun min sahibis su, tapi menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan orang jelek. Kamu berteman tapi dengan orang yang naudzubillah jelek sudah. Kamu ketahui itu dari muamalahnya, dari adabnya, dari saat bermusuhan, saat safar. Lebih baik kamu menyendiri daripada gaul sama dia. Wa mumlil khair khair minas sakit. Orang yang bicara kebaikan lebih baik daripada yang diam. Bicara tapi yang dia sampaikan yang manfaat, yang khair, yang maslahat untuk dirinya, untuk saudaranya. Wasakit khair min mumlis syarr, tapi diam lebih baik daripada bicara jelek. Daripada bicara jelek, mending jauh lebih baik kamu diam, selamat. Kamu selamat dari dosa, orang pun selamat dari kejelekanmu, dari kejahatanmu. Sukut ahsan daripada kamu bicara jelek. Qala Abu Hatim, fal aqil la yusahibul asyrar. Maka begitulah orang yang berakal enggak mau berteman dengan orang-orang jelek. Li'anna suhbata sahibis su' qit'atun minan nar. Karena berteman dengan orang jelek itu pecahan dari neraka, dari api. Berteman dengan orang jelek itu ibarat kamu menggenggam pecahan bara api. Panas dan membakarmu, merusakmu. Tuqibudz dzaga'in, teman yang jelek akan memberikan kedengkian, kejengkelan, kesal pada dirimu setelah berteman dengan dia. Ini hasil yang kamu panen setelah berteman dan bergaul dengan dia. Dzaga'in, hati kamu jadi keruh, perasaan kamu jadi enggak nyaman, kamu kesal, kamu hawas, kamu mangkel sama dia, kamu tidur jadi enggak nyenyak. Ingat fulan tadi. Ya Allah, fulannya, ada apa dia kok begini? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia katakan ini? Kenapa dia lakukan itu? Begitulah teman yang jelek. Enggak memberimu kenyamanan, malah kejelekan. Wala yastaqimu wudduh. Teman yang jelek pula enggak akan istiqomah cintanya padamu. Sekali dua kali, sesaat, setelah itu berubah jadi permusuhan dan kejelekan yang ada. Wala yafi bi'ahdihi. Dan teman yang jelek juga enggak akan memenuhi janjinya. Enggak akan setia pada dirimu. Enggak akan setia. Kalau bisa kamu dimakankan, akan dimakankan. Kalau bisa kamu dijual, kamu akan dijual. Yang penting dia selamat, yang penting dia merasa beruntung. Gak peduli kamu yang rugi, kamu yang rusak. Yang penting manfaat bagi dirinya pribadi. Teman yang jelek, gak ada setianya. Wa inna min sa'adatil mar khisalan arba'an. Dan dari kebahagiaan seseorang, ada empat perkara. Antakuna zaujatuhu muwafiqah. Yang pertama, istri dia sama, yakni sesuai seperti dia, seperti yang dia inginkan. Yakni istrinya salihah, taat padanya, sesuai dengan yang dia inginkan, sehingga nyaman hidupmu di samping dia. Memang itu tipe wanita yang kamu inginkan, kamu cari, sehingga kamu nyaman hidup bersamanya. Yang pertama, wa waladuhu abrara. Yang kedua, anak-anak dia abror, anak-anak yang soleh, berbakti pada orang tuanya. Gak usah tinggi-tinggi, itu saja sudah Masya Allah. Anak kamu jadi bakti, soleh kepada orang tuanya, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, sudah seneng orang tua. Sudah berbunga-bunga dan sejuk hatinya melihat itu. Wa ikhwanuhu salihin, huna syahid. Dan yang ketiga, kata Ibnu Hibban, saudara-saudara dia, ini ikhwan dia, salihin, orang-orang saleh, orang-orang baik, teman dekatnya, sahibnya yang dia bergaul dengannya, orang-orang saleh. Wa an yakuna rizquhu fi baladih. Dan yang keempat, rizkinya ada di negerinya, ada di negeri dia sendiri. Artinya dia tidak bersusah payah untuk cari rizki ke negeri lain jauh dari negerinya, negeri yang di situ ada anak istrinya. Karena ketika rizki itu ada di negerinya, satu, orang tidak capek-capek safar, dan safar kita minal adab. Safar itu sendiri sudah potongan dari adab. Dia harus berpergian jauh dari satu negeri, satu pulau ke pulau lain. Azab baginya. Sekedar untuk mencari nafkah, maisyah untuk keluarganya. Yang kedua, saat rizki itu ada di negerinya sendiri, di daerah dia sendiri, dia nyaman bisa tetap dan terus bersama istri dan anaknya. Dia capek kerja dari pagi misalnya, sore, malam, pulang ketemu lagi sama anak istrinya, hilang semua rasa capeknya. Beda ketika dia harus jauh di negeri orang. Dia pulang ke tempat kosnya misalnya, mau ketemu siapa juga. Sudah kerjanya capek, pulang tambah capek lagi, gak ada yang menghibur, gak ada yang menghilangkan rasa capek itu. Double azabnya. Lebih daripada itu, ketika di negerinya sendiri, dia bisa sambil terus mengawasi anak istrinya. Mentarbiah mereka, mengawasi mereka setiap hari. Tahu perkembangan istrinya bagaimana, anak-anaknya seperti apa, dalam pengawasan dia setiap hari. Beda kalau dia harus di luar sana jauh. Dia enggak tahu isinya seperti apa, bagaimana, jauh dari dia. Anak-anaknya juga seperti apa. Enggak cukup untuk bisa mengawasi mereka. Walhasil, empat ini diriwayatkan, ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, juga diriwayatkan naam dari keduanya, dari jalan Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Walaupun dalam sanadnya ada kelemahan padanya, tapi secara umum Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban tidak menisbatkan itu kepada Ali. Mungkin maknanya saja diambil oleh Ibnu Hibban, dan maknanya masing-masing ada kebenarannya. Karena ketika berlawanan dengan apa yang beliau sebut, betul-betul syaqawah, lawan dari sa'adah, sengsara. Orang akan gak akan nyaman hidupnya. Untuk bayangkan, satu istrinya gak sesuai dengan dia. Dianya inginnya ke barat, istrinya ke timur. Dianya mau ke utara, istrinya ke selatan. Dianya ingin anak-anaknya seperti ini, istrinya ingin seperti itu. Sangat tidak nyaman hidup. Istrinya bukan tipe wanita yang soliha, yang muti'a, yang taat. Gak bisa diajak kerjasama untuk membangun rumah tangga yang baik, yang diridhoi oleh Allah SWT. Intinya kamu akan kesal dan gak nyaman. Tapi kalau sudah istri ini muafiqah, kamu akan nyaman, sejalan, sehati. Orang bilang seia sekata. Begitu pula kedua tadi, kalau anak itu na'udzubillah tidak ada baktinya kepada orang tuanya, berani melawan dengan tutur kata, dengan perbuatannya, sikapnya, sakit hati orang tuanya, kecewa dan kesal, gak nyaman, betul-betul syakowa, gak akan nyaman, makan gak akan nafsu, tidur gak akan ngantuk, gak nyaman hidupnya. Nah, juga tadi, kalau orang-orang dekat dia ini asyrar, orang-orang jelek, dia kecipratan apinya, kecipratan jeleknya, gak akan nyaman. Itu tadi, dhogoin. Setelah bergaul dengan dia, kamu hanya kesal, kamu hanya mendapat kejengkelan. Uangmu dibawa lari atau apalah, kamu ditipu, urusan gak pernah kelar sama dia, gak pernah beres, kamu terzolimi, kamu tersakiti, kamu dijelek-jelekkan, kamu dikatai ini, dikatai itu, gak ada amanatnya, gak setia sama kamu, gak nyaman hidup kamu. Dan yang keempat tadi, kalau rezeki itu jauh, gak ada nyamannya. Ketika orang jauh dari anak istrinya, di situ kenyamanan hidup. Di situ dia mendapatkan sakinah di sisi istrinya, tenang dan bahagia bersama anak-anaknya. Kalaupun mungkin gak seberapa banyak penghasilan dia secukupnya, tapi di negerinya sendiri, di daerah dia hidup, tinggal. Ada juga yang menyebutkan, selain dari empat ini, wa an yakun jiranuhu salihin, tetangganya orang-orang soleh. Karena juga berpengaruh, kalau tetanggamu baik, kanan kiri depan belakangmu orang-orang soleh, ya kamu nyaman hidup bersama mereka. enak, bahagia. Tapi kalau sudah tetangga, na'udzubillah, ganggu dan memadorotkan kamu, ada saja, entah ininya, itunya, perbuatan dia, kata-katanya, kamu dibuat kesal dan jengkel. Kamu gak nyaman hidup berdekatan dengan mereka. Makanya seperti dikatakan, waljar qabladdar, tetangga itu sebelum rumah. Nanti sebelum kamu cari rumah, sebelum kamu beli rumah, di mana kamu pastikan dulu siapa tetangga kamu, kanan kiri kamu siapa. Karena kamu akan tinggal di situ. Dan termasuk doa, na'udzubillah min jari su' fidaril muqamah. Lindung diri kepada Allah dari tetangga jelek di darul muqamah, ditafsirkan darul muqamah. Ya, tempat tinggal di mana dia berdomisili. Seperti tadi kalau tetangganya jelek, na'udzubillah. Atau yang kedua, itu dikubur. Saat dikubur dekat bertetangga dengan orang-orang jelek, karena akan tersiksa mendengar rintihan dan jeritan azab mereka. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita lanjutkan untuk pertemuan depan sisanya. Walhamdulillahi rabbil alamin.